Allah melindungi mereka ahlul hadis dari penyimpangan al-mu'attilah ahlu ta'til dan musyabbihah ahlu tashbih. Ahlul hadis mereka membantah ahlu ta'til dan ahlu tashbih dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wahia, ma hiya al-ayah. Man yujib minatullab. Al-ayah allati i'tamadu 'alayha ahlul hadith fi radd 'ala ahli ta'til wa ahli tashbih. Ayat yang digunakan sebagai bantahan oleh ahlul hadith terhadap ahlu ta'til wa tashbih. Ma hiya al-ayah? Man yujib? Ya Yusuf. Naam. Qaulullahi tabaraka wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Barakallahu fikum. Aina syahid alladhi yaruddu bihi ahlul hadis al-mu'attilah? Mana syahid yang digunakan ahlul hadis untuk membantah al-mu'attilah? Ndak? Al-mu'attilah lirad ala al-mu'attilah, bantahan kepada mu'attilah. Apa itu ahlu ta'til? Orang yang menentang, baik, yang menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mana syahid dari ayat yang membantah mereka? Laisa kamitsli syai'un. Hendak? Wa huwa as-sami'ul basir. Itu yang tepat. Syahidnya adalah kalimah wa huwa as-sami'ul basir. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala as-sami', zat yang maha mendengar. Al-basir, yang maha melihat. Ya'ni anna lillahi sam'an wa basaran. Hadhil ayah tadullu ala anna lillahi sam'an wa basaran. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat sam' wal basar. Jadi bantahan terhadap ahlu ta'til wa huwa sami'ul basir. Ayat telah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat. Berarti bantahan kepada ahlu ta'til yang menolak si sifat. Lalu syahid yang membantah ahlu tashbih yang mana? Laisa kamitslihi syai'un. Baik, barakallahu fikum. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang semisal, yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Naam. Di sana pula ada kaedah. Kaedah yang digunakan oleh ahlul hadis. Yang digunakan oleh ahlul hadis untuk membantah al-mukayyifah. Ma hiya al-kaedah? Kaedah yang dipakai ahlul hadis untuk membantah al-mukayyifah. Apa itu mukayyifah? Apa itu mukayyifah? Kelompok mukayyifah. ahlu takyif. Apa yang dimaksud dengan mukayyifah? Endak? Kembali. Apa itu mukayyifah? Irfa sautak. Orang-orang yang mentakyif, membagaimanakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang bertanya tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, kaidah apa yang dipakai oleh ahlul hadith untuk membantah mereka? Baik. Kaidah dari ucapan siapa? Al-Imam Malik, masyhur anhu, yang dikenal dari beliau, walaupun di sana didahului oleh guru beliau Rabi'ah. Beliau mengucapkan ketika beliau ditanya tentang kaifal istiwa, bagaimana istiwa Allah, maka di saat itu Al-Imam Malik terdiam, kemudian menyucurkan keringat yang bercucuran. Kemudian beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun, wal-kaifu majhulun, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu adalah yang perkara yang maklum, telah diketahui apa maknanya. Istiwa itu maklum, telah diketahui maknanya. Artinya, kita paham. Wal-kaif, adapun bagaimananya, majhulun, suatu yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun, beriman dengan sifat tersebut wajib. Wasu'alu anhu, dan bertanya tentang itu, tentang kaifiyahnya, adalah perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Naam, ini kaidah yang masyhur dari ucapan Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi. Kita kemarin belum selesai dari penjelasan beliau pada paragraf terakhir. Qal fa hadhihi qa'idatun li kulli sifat. Ini adalah kaidah tadi, al-istiwa ma'lum wal kaif majhul. Ini adalah kaidah bagi setiap sifat. Bisa dipraktekkan pada setiap sifat. Fa idza qila laka, ketika dikatakan kepadamu, as-sam', al-basar, al-qudrah, al-yad, al-dhahik, al-ghadab, kaifa hadhihi? Ketika ditanya kepadamu pendengaran, penglihatan, qudrah kemampuan, yad tangan, dhahik tertawa, al-ghadab marah, kaifa hadhihi? Bagaimana ini semuanya? Semua perkara ini bisa dijawab dengan kaidah yang telah disebutkan oleh Imam Malik tersebut. Takul, engkau bisa mengatakan, as-sam'u ma'lumun, wal-basaru ma'lumun, wal-qudratu ma'lumun, wal-yad ma'lumatun, wal-dhahik ma'lumun, wal-ghadab ma'lumun aydan. Kullu hadhi sifat ma'aniha ma'rufatun. Semua sifat ini maknanya ma'rufah. Setelah kita ketahui. Maknanya kita ketahui. Apa arti asam? Pendengaran. Basar, penglihatan. Kudroh, kekuatan. Kuasaan. Aliyad, aliyad, tangan. Dhahik, tertawa. Al-ghadab, marah. Maknanya kita tahu semuanya. Kemudian, lakin al-kaifiyah la na'rifuha. Tetapi kaifiyahnya kita tidak mengetahuinya. Fakama annal istiwa ma'lumun wal kaif majhulun, kadzalika as-sam'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Sebagaimana istiwa itu diketahui maknanya dan kaifiyahnya tidak diketahui, demikian pula pendengaran itu diketahui maknanya, as-sam' diketahui maknanya, dan kaifiyahnya majhulun, tidak diketahui. Demikian pula waridha ma'lumun wal kaifu majhulun wal qudrah ma'lumatun wal kaifu majhulun wan nuzul nuzul turun. Baik. Ma'lumun wal kaif majhulun. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Makna yanzil kita faham artinya, turun. Yakni makna dari kalimat nuzul itu kita fahami. Kaifiyahnya, bagaimananya, bagaimana Allah turun? La na'lamu. Kita tidak mengetahuinya. Sehingga kita serahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita berdalam-dalam bertanya atau mendalaminya, ya, tidak dibutuhkan padanya berdalam-dalam dalam perkara tersebut. Karena Allah tidak menjelaskan. Qala fa hadhi qa'idatun tantabiqu 'ala kulli sifat yuraddu biha 'ala kulli sahibi hawa. Ini adalah sebuah kaidah yang tantabik, bisa dipraktekkan pada setiap sifat. Al-istiwa ma'lumun. Tinggal diganti kalimat istiwanya apa? Sifat yang dimaksud. Ya, sifat yang dimaksud. Misalkan an-nuzul. An-nuzulu ma'lumun wal-kaifu majhulun wal-imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Selesai. Kaidahnya sama, tinggal diganti dengan sifat yang dimaksud. Kaidah ini bisa diterapkan pada setiap sifat yang dengannya bisa dibantah setiap sahibu hawa. Sahib al-hawa, yakni pengikut hawa nafsu yang barakallahu fikum ingin menyerang ahlu sunnah dari sisi sifat ini, yakni dari sisi ta'til ataupun tasybih. Yuraddu biha 'alal mu'attilah. Dengan kaidah tersebut dibantah mu'attilah dengan kalimat al-istiwa'u ma'lumun. Ya. Li'annahum yu'attiluna sifat an ma'aniha. Karena mereka menolak sifat dari si maknanya. Mereka tidak mau memaknakan. Di antara mereka kelompok mufawidah. Mufawidah mereka menetapkan. Ada sebagian mereka mu'attilah itu menta'til maknanya. Mereka menetapkan. Kita beriman Allah itu memiliki sifat istiwa. Kita beriman Allah itu memiliki sifat nuzul, al-maji, waridha, wadhahik, warahmah, wa ila akhirih. Mereka imani sifat tersebut. Tetapi, tipis. Mereka tidak mau memaknakan. Sehingga mereka disebut dengan mufawwidah. Ahlu tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan. Artinya apa? Menyerahkan. Mereka menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau mengartikan yad itu tangan, enggak mau. Istiwa itu beristiwa di atas ars, tidak mau. Mengartikan sam itu pendengaran, basar itu penglihatan, enggak mau. Jangan-jangan. Saya enggak mau berdalam masa itu. Kita serahkan saja maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mufawidah. Yang sebagian ahlul bidah menuduh ahlu sunnati wal jamaah sebagai mufawidah. Ya, katanya menyerahkan. Bahkan tidak. Ahlul hadith tidak demikian. Barakallahu fikum. Ahlul hadith menetapkan sifat dan mengimani maknanya secara hakiki. Ya, mengimani maknanya secara hakiki. Makna kata itu adalah demikian. Karena Allah menurunkan ayat ini, menurunkan Al-Quran, itu dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang Allah pilih, ya, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Lalu bagaimana kalau seandainya kita tidak boleh memaknakan ayat itu dengan yang ditunjukkan? Barakallahu fikum. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk, yakni suatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kemudian dia tidak mau mengartikan itu dengan yad, dengan tangan. Yad diartikan tangan, tidak mau. Barakallahu fikum. Yakni ya tidak sesuai dengan tujuan ayat Al-Qur'an diturunkan untuk difahami. Nah. Barakallahu fikum. Bahkan Allah menyebutkan dalam ayatnya kami menurunkan ayat Al-Qur'an ini dengan Arabian, dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Lalu kemudian datang orang, kita enggak mau maknakan kalimat itu dengan ini dengan itu. Kita serahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mufawidhah. Mufawidhah. Ahlu sunnah menyerahkan kepada Allah itu dalam bab apa? Apanya? Kaifiyah. Kaifiyah. Bukan makna. Ahlu sunnah, ahlul hadis menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam bab apanya? Dalam bab kaifiyahnya. Bagaimananya? Tata caranya, seperti apanya? Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah tidak menjelaskan. Tidak menjelaskan. Baik. Qala li'annahum yu'attiluna sifat an ma'aniha. Dikarenakan mereka menolak sifat dari makna-maknanya. Wa 'alal musyabbiha al-mumatsilah. Dan kita bantah juga ahlu tashbih musyabbiha wal mumatsilah dan ahlu tamtsil dengan kaidah wal kaifu majhulun. Kaifiyahnya itu majhul, enggak diketahui. Kenapa kalian menyamakan Allah dengan makhluk? Memisalkan Allah dengan makhluk? Nah, kaidahnya ini. Wal kaifu majhul. Kaifiyahnya majhul. Tidak diketahui. Li'annahum yukayifuna sifat wa yuhaddidunaha. Dikarenakan mereka mumatsilah wal musyabbihah, mereka membagaimanakan sifat Allah dan menentukan, yuhaddid, menentukan sifat Allah itu demikian, seperti ini atau seperti itu. Ini yuhaddid, menentukan. Barakallahu fikum. Intaha syarhuhu rahimahullahu taala. Hafizahullahu taala. Selesai dari penjelasan beliau dari kalam al-muallif wa tarakul qaul bi ta'lil wa tasbih wa taba'u qala Allah ta'ala qaul Allah ta'ala laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian kita berpindah kepada ucapan beliau al-muallif al-imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah qal wa kama warada al-Qur'an bi dzikril yadain fi qawlihi lima khalaqtu bi yadayya qauluhu wa qauluhu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha waradatil akhbaru as-sihhah an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi dzikril yad ka khabari muhajati Musa Adam wa qauluhu lahu khalaqakallahu biyadihi wa asjadalaka malaikatahu wa mithlu qawlihi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la aj'alu salihi dhurriyyati man khalaqtuhu biyadai kaman qultu lahu kun fakana wa qawlu sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-firdausa biyadih. Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa kama warada al-Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an telah datang menjelaskan, menyebutkan tentang yadain, dua tangan. Fi qawlihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lima khalaqtu biyadaya. Ayat yang kemarin, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Wa qawluhu, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu mabsutatan, terhampar. Yunfiku kaifa yasha. Allah memberi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah memberi kepada hamba-hambanya sebagaimana yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Karena tuduhan dari orang-orang Yahudi, ya, iyadullahi maghlulah, tangan Allah itu maghlulah, terikat. Ini tuduhan dari mereka. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah, bal iyadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu mabsutatani, terbentang, ya, terhampar, memberikan kenikmatan-kenikmatan, karunia-karunia kepada hamba-hambanya, kaifa yasha, sesuai dengan kehendaknya. Waradatil akhbar as-sihhah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzikril yad. Demikian pula datang dari berita-berita yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penyebutan sifat Iyad juga. Jadi sebagaimana dalam Al-Qur'an datang penjelasan tentang sifat Iyad, di dalam hadis pun Rasul juga menyebutkan. Barakallahu fikum. Seperti berita hadis yang bercerita tentang muhajati Musa Adam. Cerita tentang adu argumennya Musa dengan Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Demikian pula ya, di sana dalam hadis tersebut disebutkan ucapan Nabi Musa di hadapan Nabi Adam, khalaqakallahu biyadih. Wahai Adam, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Jadi Nabi Musa tahu. Demikian mempersaksikan. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Sehingga ini sebagai nas jelas. Ya, nas yang jelas. Bahwasanya Allah menciptakanmu dengan tangannya. Wa asjadalaka malaikatahu. Dan Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud kepadamu. Ini ucapan siapa? Nabi Musa. Nanti akan disebutkan hadis secara lengkapnya oleh beliau, hafizahullah ta'ala. Demikian pula dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la aj'alu, aku tidak menjadikan orang-orang soleh dari keturunan seorang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku seperti makhluk yang aku ciptakan dengan kalimat kun fakana, langsung jadi. Ini maksudnya bahwa Allah tidak menyamakan antara makhluk orang-orang soleh keturunan dari makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya dengan makhluk yang Allah ciptakan dengan kalimat kun. Jadi. Langsung jadi. Barakallahu fikum. Sebagai malaikat dan semisalnya. Kun. Jadi. Selesai. Adam Allah ciptakan dengan kedua tangannya langsung. Baik. Jadi Allah mengatakan, aku tidak menjadikan sama dari keturunan dari suatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku seperti, tidak sama seperti yang aku ciptakan dengan kalimat kun. Baik. Walaupun nanti ada kritikan dalam hadis ini. Qalu wa qawlu sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-firdaus biyadih. Demikian pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan firdaus dengan tangannya. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala. Qala rahimahullah wa kama warra al-Qur'an bi dzikril yadayn fi qawlihi lima khalaqtu bi yaday. Qawluhu bal yadahu mabsuṭatani yunfiqu kayfa yasha. Waradat al-akhbar as-sihhah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzikril yad. Ai ya'ni fa kama sabata hadza fil Qur'an, sebagaimana ini telah sabit, telah tetap dalam Al-Qur'an. Aidan waradat bihi sunnah, telah datang juga dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penyebutan sifat yad. Fal Qur'an warada bi itsbatil yadain. Qur'an datang dengan menjelaskan, menetapkan sifat yadain, dua tangan. Wa sunnah kadzalik. Sunnah pun juga demikian. Waradat bi itsbatil yadain lillah. Sunnah juga menetapkan sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jal qad amara rasulahu alaihi salatu wasalam an yubayyin linnasi ma nuzila ilaihim. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan rasulnya untuk menjelaskan kepada manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka, yakni Al-Qur'an. Falau kanat hadhihi sifat, kalau seandainya sifat-sifat ini termasuk padanya sifatul yadain dan yang selainnya, mimma yahtaj ilal bayan ala tariqatil jahmiyah wa ghairihim la wujida hadzal bayan. Kalau seandainya sifat dua tangan dan selainnya itu membutuhkan penjelasan seperti jalannya jahmiyah dan selain mereka, niscaya Rasul akan menjelaskan. Karena Rasul diperintahkan untuk menjelaskan ayat, menjelaskan apa yang diturunkan kepada manusia. Tugas Rasul menjelaskan. Kalau seandainya dibutuhkan untuk menjelaskan sifat-sifat tersebut, niscaya akan ada penjelasan. Yang ini. Niscaya akan ada penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal walakin ar-rasul alaihi salatu wasalam akkada ma fil Qur'an mimma yadullu ala annal manhaj as-sahih huwa manhaju ahli sunnati wal jamaah fi itsbati sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan takkid, akkada, telah menguatkan, telah menekankan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, mimma yadullu ala, dari apa yang menunjukkan atas bahwa manhaj as-sahih, jalan yang benar adalah jalannya ahlus sunnati wal jamaah di dalam menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-waridah fil kitab wa sunnah, yang datang dalam Al-Quran dan sunnah alal wajhil la'ik billah, sesuai dengan kesesuaian dan kemahagungan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kemuliaan dan kemahagungan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kanat mimma tahtaj ila ta'wil, kalau seandainya ayat-ayat yang berbicara tentang sifat itu butuh kepada ta'wil, yang ayat itu sebenarnya maknanya adalah nikmat misalkan, atau yang maknanya adalah kudroh misalkan, yang maknanya itu adalah rahmat misalkan, niscaya Rasul akan menjelaskan. Karena Rasul diutus untuk menjelaskan Al-Quran. Sebagaimana ayat yang telah disebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Walau kanat mimma tahtaj ila ta'wil, labayyana dhalika Rasulullah. Kalau seandainya sifat-sifat tadi yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah itu butuh penjelasan kepada ta'wil, harus ditakwil misalkan, kalau itu benar jalannya, niscaya Rasul akan menjelaskan itu. Yang mana? Alladzi kallafahu Allah Ta'ala bil balag wa kallafahu bil bayan. Yang mana Allah telah membebankan Rasul, mewajibkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan al-balag wa kallafahu bil bayan, dan Allah telah mewajibkan, menugaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan untuk menjelaskan bil bayan. Biqaulihi Ta'ala, dengan firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepadamu adzikra, peringatan, ayat, ini Al-Qur'an, litubayyana linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Ini tugas Rasul, agar engkau wahai Muhammad menjelaskannya kepada manusia. Baik. Manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, la'allahum yatafakkarun. Ya, semoga mereka bisa berpikir, mengingat. Fabayyana linnas ahkama kulli syai. Maka Rasul telah menjelaskan seluruh hukum. Ayakunu, apakah terjadi? Apakah bisa? Ataukah mungkin? Bayyana ahkama shalah wa zakah wa shaum wa tafasilaha ila akhirih, hatta al-haid wa nifas thumma hadzal amr al-khatir la yubayyinu. Kata beliau, apakah mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum-hukum semuanya, termasuk hukum salat, zakat, puasa secara terperinci, ya, salat itu demikian tata caranya, zakat itu jenisnya begini-begini, kalau zakat mal itu demikian, kalau zakat urudu tijarah itu demikian, kalau zakat hasil bumi itu seperti ini ukurannya, ini demikian, secara rinci Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Ya. Demikian pula sampai ila akhirnya, sampai tadi bengeknya dari syariat Islam ini berbagai macam A sampai Z. Hatal haid, sampai dalam permasalahan darah wanita, darah kotor. Wan nifas, darah nifas. Semuanya dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini perkara besar, perkara tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang zat Allah. Kalau seandainya itu butuh penjelasan, harus ditakwil, artinya itu bukan itu, harus dipalingkan ke makna yang lain. Lalu Rasul diam, apakah ini tepat seperti ini kondisinya? Kan gitu. Dalam perkara manusia saja, dalam perkara haid saja, dijelaskannya rinci. Lalu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sana, kalau memang itu butuh dijelaskan secara rinci, harus ditakwil begini begitu. Rasul kemudian tidak menjelaskan, disembunyikan. Kan suatu yang mustahil. Ini sisi bantahan. Sisi bantahan kepada ahlu ta'wil, mu'atilah. Barakallahu fikum. Qal wallahi, maka demi Allah, lau kana yahtaj ila syai'in mimma yadda'i haula la bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalau seandainya ayat-ayat tadi itu butuh penjelasan, ya, seperti apa yang mereka sangka, yang mereka aku-aku, ya, niscaya akan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu akkada wa akkada ma warada fil Quran. Akan tetapi Rasul memberikan penekanan, penegasan, lagi memberikan penekanan, penegasan. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran, beliau sebutkan lagi dalam hadis beliau. Fahadihi hujjatun damighatun alal musyabbihah wa alal mu'atilah. Maka ini adalah hujjah, bantahan telak kepada ahlu ta'til wa ahlu tashbih. Barakallahu fikum. Ini sisi penjelasan. Ya, sisi pendalilan atau bantahan kepada mereka ahlu ta'til dan ahlu tashbih. Barakallahu fikum. Baik. Asyahid. Inna ahlas sunnati mutamassikuna bi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim fi kulli abwabiddin. Intinya adalah sesungguhnya ahlus sunnah, ahlul hadith, mereka mutamassikun, berpegang teguh terhadap kitab Rabb mereka dan sunnah Nabi mereka, fi abwabi, fi kulli abwabiddin, pada setiap pintu-pintu agama. Fi abwabi sifat, baik itu dalam bab sifat, warububiyah atau dalam bab rububiyah Allah, wa ahkam al-iman, dalam bab hukum-hukum keimanan, wa ghairiha min abwabi dinillah, dan bab-bab lainnya dari perkara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kulluha sa'iruna fiha ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semua bab itu mereka berjalan di atas bimbingan Alkitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ma kana alaihi sahbah, sebagaimana yang telah berjalan di atasnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, al-kiram ridwanullah ta'ala alaihim. Qala fal musannif rahimahullah, maka musannif al-imam Abu Utsman As-Sabuni bayyana, telah menjelaskan dalam kitab ini, annahu kama waradat hadhihi sifat fil Quran kadzalika waradat fi sunnah, bahwa sifat-sifat ini telah datang dalam hadis, dalam ayat, maka demikian pula sifat ini pun juga datang, telah tetap dari dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Faqal, beliau mengatakan, waradatil akhbar as-sihhah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzikril yad. Demikian pula telah datang berita yang sahih dari Rasul tentang penyebutan sifat yad. Ka khabari, seperti berita muhajati Musa Adam. Ya, kisah cerita adu argumen antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Wa qawlu lahu, ucapan Nabi Musa kepada Nabi Adam, khalaqakallahu biyadih wa asjadalaka malaikatahu. Akhadha syahid min al-hadith, beliau mengambil syahid, ya, inti dari hadith tersebut, yakni potongannya, khalaqakallahu biyadihi. Ini syahidnya yang kita bahas dalam bab kita ini. Wal kisah, adapun kisah lengkapnya, hiya kama yarwiha Abu Hurairah, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ringkas. Sehingga hadis ini sahih. Harus beriman. Loh, kapan ketemumu sama Adam? Kan ada yang bertanya demikian. Loh, bagaimana Musa sama Adam bisa ketemu? Adam dengan Musa sekian keturunan jauh jaraknya. Kok bisa ketemu sampai berdebat? Kita imani. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memberitakan. Karena hadisnya sahih. Qala Rasulullah SAW, ihtajja Adam wa Musa. Nabi Adam dan Musa berdebat. Yakni adu argumen. Inda rabbihima, di hadapan Rabb keduanya. Fahajja Adam Musa. Maka Nabi Adam telah menghujjah. Jadi menghujjah, telah memberikan hujjah kuat di hadapan Nabi Musa. Ketika Musa mengatakan, qala Musa, anta Adam, wahai engkau Adam, alladzi khalaqakallahu biyadih, yang telah Allah menciptakanmu dengan tangannya, wa nafakha fika min ruhih, dan Allah telah meniupkan padamu dari ruhnya, wa asjadalaka malaikatahu, dan Allah telah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud kepadamu, wa askanaka fi jannatihi, dan Allah telah memberikan tempat tinggal kepadamu di surganya. Summa ahbatta an-nasa bi khati'atika ilal ard. Kemudian engkau wahai Adam telah menurunkan manusia dengan sebab kesalahanmu ke dunia. Ini Nabi Musa menghujat Nabi Adam. Barakallahu fikum. Lalu apa jawaban Nabi Adam? Faqala Adam. Adam kemudian menjawab, anta Musa, engkau adalah Musa. Alladzi istafaqallahu birisalatihi wa bikalamihi wa a'taakal alwah fiha tibyanu kulli syai. Engkau Musa yang telah Allah memilihmu dengan risalahnya, yakni engkau dipilih sebagai seorang rasul. Wa bikalamihi, dan Allah telah memilihmu untuk berbicara secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima, gitu kan? Baik. Demikian pula dalam ayat-ayat yang lain banyak disebutkan dalam surat Naml, dalam surat Toha dan semisalnya. Qal wa a'taakal alwah fiha tibyan kulli syai. Allah memberimu alwah, lauh, yakni kitab yang di dalamnya terdapat penjelasan terhadap segala sesuatu. Wa qarrabaka najiyya, Allah telah mendekatkanmu najiyya dengan berbicara dengan apa? Tanaji itu berbicara empat mata, berbisik-bisik empat mata. Itu najiyya, ini mendekatkan dengan sedekat-dekatnya berbicara langsung. Allah berbicara langsung di hadapan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ini langsung berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Qal fa bikam wajadtallaha katabat tawrah qabla an ukhlaq. Kira-kira berapa jaraknya engkau mendapati Allah subhanahu wa ta'ala menulis Taurat sebelum aku diciptakan? Berapa jaraknya? Ini pertanyaan Nabi Adam kepada Nabi Musa. Berapa jarak Allah menulis Taurat sebelum aku diciptakan? Qala Musa. Musa menjawab pertanyaan Nabi Adam. Bi arba'ina aman. Sejarak 40 tahun. Arba'ina aman. 40 tahun. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah telah menulis Taurat. Qala Adam. Adam kemudian mengatakan lagi, fahal wajadta fiha, apakah engkau mendapati dalam kitab Taurat tersebut, wa asa Adamu rabbahu faghawa, dan Adam telah bermaksiat kepada Rabbnya, faghawa. Apakah ada kalimat tersebut dalam Taurat? Qala na'am. Musa menjawab, iya ada. Qala afatalumuni ala an amiltu amalan katabahu Allahu alayya an a'malahu qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah. Lalu apakah engkau setelah itu mencelaku atas perbuatanku, amalanku yang telah Allah tulis atas diriku untuk aku mengamalkannya, untuk mengerjakannya, telah ditulis sebelum Allah menciptakanku sejarak 40 tahun. Engkau mencelaku setelah itu? Ini bantahan ya Nabi Adam kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Maka Rasulullah SAW memberikan komentar, fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam telah menghujjah Nabi Musa alaihi salatu wasalam dengan hujatnya, dengan dalilnya, dengan alasan beliau. Barakallahu fikum. Ini kisah secara lengkap dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Imam Bukhari secara ringkas. Barakallahu fikum. Asyahid, tambah lagi. Asyahid, intinya bahwa dari kisah tersebut anna Musa, bahwa Nabi Musa fi muhajatihi li Adam, dalam adu argumennya di hadapan Nabi Adam terhadap kepada Nabi Adam, zakara Nabi Musa menyebutkan anna min mizatihi, termasuk dari keistimewaan Nabi Adam adalah annallaha khalaqahu biyadih, bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Wa asjadalahu malaikatahu, Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa syahid minhu, yang intinya saksi persaksian dari kita atau dari hadis tersebut sebagai inti pembahasan kita di sini dalam kalimat khalaqakallahu biyadih fahada warada fis sunnah, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Sehingga sifat iyad itu datang dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, insyaallah ta'ala kita lanjutkan penjelasan beliau pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.